pada kesempatan ini kita akan membacakan salah satu risalah dalam kumpulan risalah dan kitab yang ditaklif oleh Syekh Muhammad Syekh Abdul Muhsin Ibn Hamid Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala di dalam jilid yang ke-6 risalah yang diberi judul Fadlus Salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bayanu ma'naha, keterangan penjelasan tentang makna as-salah, salawat, dan bagaimana caranya, wa syai'un mimma ulifa fiha, dan buku-buku atau kitab yang dikarang dalam bab as-salah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membaca mukaddimah dari kitab ini. Kemudian beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala menyebutkan setelahnya, fa inna ni'amallahu taala 'ala 'ibadihi katsiratun la tuhsa. Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah atas hamba-hambanya sangat banyak, tidak bisa kita hitung. Tidak terhitung nikmat-nikmat Allah atas hamba-hamba ini. وأعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس, dan sebesar-besar, seagung-agung kenikmatan yang Allah Ta'ala anugerahkan atas manusia dan jin adalah Allah utus untuk mereka hambanya dan rasulnya, kekasihnya, dan orang yang paling baik di kalangan makhluknya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus dalam rangka yukhrijahum minal zulumati ilan nur, agar beliau sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju an-nur, menuju cahaya. Wa yanquluhum min dhullil ubudiyyati lil makhluqi ila izzi al-ubudiyyah lil khaliq, dan menyelamatkan mereka dari penghambaan kepada makhluk yang tentunya akan mewariskan kerendahan dan kehinaan, menuju kepada kemuliaan menjadi hamba-hamba Allah Al-Khaliq Subhanahu wa ta'ala. Wa yursyuduhum ila sabilin najah was-sa'adah, membimbing mereka agar bisa mendapatkan jalan keselamatan dan kebahagiaan, serta yuhadziruhum min subulil halaki wasyaqawah, dan memperingatkan mereka dari jalan-jalan yang akan membinasakan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan akan besarnya nikmat ini dan akan agungnya ya anugerah ini dalam kitabnya yang mulia, dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah Azza wa Jalla berfirman, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman anugerah di mana Allah mengutus di dalam atau kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, memberikan tazkiyah, mensucikan jiwa mereka, dan mengajari mereka al-kitab wal-hikmah, wa inkanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan mereka dahulu sebelum ini sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Dan dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya membawa al-huda, hidayah, dan dinul haq, liyudhhirahu ala dini kullih, agar Allah Ta'ala menangkan di atas segala agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Naam. Dan Nabi SAW sungguh telah menunaikan amanah berupa menyampaikan risalah ini dengan tulus, dengan sesempurna mungkin, dengan penyampaian yang sempurna. Nabi SAW telah memberikan kepada kita bisyarah wa nidarah, memberikan kabar gembira mengingatkan kita, menunjukkan kepada kita segala kebaikan dan memperingatkan kita dari segala keburukan. Wa anzalallahu ta'ala alaihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan sebuah ayat untuk beliau saat beliau sedang wukuf di Arafah, beberapa saat sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku genapkan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakum al-islam dina, dan telah aku ridai untuk kalian Islam sebagai agama. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang sangat haris, memiliki semangat yang luar biasa untuk berupaya bagaimana umat ini mendapatkan saadah, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah Allah sebutkan tentangnya, tentang sifat ini dalam ayat yang mulia dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan, seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat apa yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, bersemangat atas kalian agar kalian mendapatkan saadah. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat penyantun dan berkasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Wa hadzal ladzi qama bihi sallallahu alaihi wasallam min iblaghir risalah wa ada'il amanati wan nushhi lil ummah huwa haqqul ummati alaih. Dan apa yang beliau jalankan berupa menyampaikan risalah ini, mengemban amanah serta tulus di dalam menjalankannya untuk umat ini, adalah hak dari umat ini atas beliau, adalah kewajiban yang ada di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin, dan tidaklah ada kewajiban atas rasul kecuali al-balaghul mubin, menyampaikan dengan seterang-terangan, dengan terang, dengan jelas. Fa hal 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin, tidaklah ada kewajiban atas rasul illa al-balaghul mubin, kecuali menyampaikan dengan penuh kejelasan. Warawa al-Bukhari fi sahihihi an az-Zuhri, al-Imam al-Bukhari menyebutkan dalam kitab sahihnya dari az-Zuhri bahwa beliau rahimahullah menyebutkan, manallahu ar-risalah, Allah telah memberikan minnah, anugerah berupa risalah, wa 'ala ar-rasuli al-balaghu, dan atas rasul menyampaikan risalah tadi, wa alaina at-taslim, dan wajib atas kita untuk menerima risalah tersebut. Wa inna alamata sa'adatil muslim an yastaslima wa yanqada lima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan tanda keselamatan dan kebahagiaan seorang muslim adalah ia menerima dengan penuh penerimaan, penuh lapang dada, dan mematuhi apa yang memang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dan berittiba kepada seluruh ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah alamatus sa'adatil muslim. Tanda kebahagiaan seorang muslim adalah menerima dan mematuhi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Allah, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan dirimu sebagai hakim atas perkara apa saja yang mereka perselisihkan di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapati dalam jiwa mereka rasa berat untuk menerima hukum dari apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan penuh taslim. Dan juga firman Allah azza wa jalla, wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khayratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara untuk mendapatkan atau untuk memilih pilihan yang lain dari urusan mereka. Ya, tidak pantas bagi seorang yang beriman, mukmin atau mukminah, ketika Allah telah memberikan qadha, memutuskan suatu perkara, demikian pula Rasulnya, untuk mencari pilihan yang lainnya dari perkara tersebut. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan juga firman Allah Azza wa Jal, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah berhati-hati, hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintahku atau urusanku, أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, untuk mereka yakni akan menimpa mereka fitnah, أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, atau tertimpa kepada mereka, menimpa mereka azab yang menyakitkan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan ibadatullah, beribadah kepada Allah akan menjadi suatu ibadah yang diterima dan bermanfaat ketika memenuhi dua perkara, ya, memenuhi dua pokok, yakni ibadah tersebut adalah ibadah yang murni untuk Allah Azza wa Jal, la syirkata li ghairihi, tidak ada penyekutuan dalam ibadah tersebut untuk selain Allah Azza wa Jal. Kama annahu ta'ala laisa lahu syarikun fil mulk, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya, dalam kepemilikannya, maka juga dalam ibadah tidak boleh ada persekutuan bagi Allah Azza wa Jal dengan sesuatu apapun. Kata Allah Azza wa Jal, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya al-masajid, masjid-masjid itu adalah milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah seorang pun. Wa qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabbil Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Dan tidak ada sekutu bagi Allah, dan dengan inilah aku diperintahkan. Wa ana awwal muslimin, dan aku adalah awwalul muslimin, ya, yang pertama dari orang-orang yang berserah diri. Asani yang kedua, bahwa ibadah itu adalah ibadah yang mencocoki syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apapun yang datang kepada kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang dilarang oleh beliau, olehnya, ya, atas kalian, maka hendaklah kalian menghentikan atau berhenti dan menjauhinya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, sesungguhnya jika kalian cinta kepada Allah, maka hendaklah kalian mengikutiku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian, dan Allah Ta'ala akan berikan ampunan kepada kalian atas dosa-dosa kalian. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis beliau, muttafaqun alaih, dari Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama Allah perkara yang tidak ada darinya, perkara yang bukan darinya, fahuwa raddun, maka perbuatan muhdats tadi akan tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dan tidak ada di atasnya perintah dari kami, maka dia atau amalan tadi adalah amalan yang tertolak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lainnya, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al muhdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wajib atas kalian bertamasuk dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan para khulafa'ur rasyidin yang mereka mendapatkan bimbingan dan hidayah setelahku. Addu 'alayha bin nawajid, peganglah erat-erat, gigitlah dengan kuat dengan geram-geram kalian. Wa iyyakum, dan hati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sungguhnya perkara yang baru dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Walamma kanat ni'matullahi ta'ala 'alal mu'minin bi irsali rasulihi sallallahu alaihi wasallam ilaihim 'azimah, dan oleh karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kaum mukminin berupa diutusnya Rasul kepada mereka adalah nikmat yang sangat agung, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk bersolawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Allah perintahkan hal itu dalam kitabnya yang mulia. Setelah Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah ta'ala dan malaikatnya pun bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah taala dan juga para malaikatnya bersolawat atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian atas beliau, untuk beliau, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada beliau. Nah, inilah perintah Allah azza wajal kepada kita setelah Allah mengabarkan bahwa Allah azza wajal dan juga para malaikatnya bersolawat dan salam mengucapkan dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam sunnahnya al mutahharah yang suci tentang keutamaan solawat atas beliau dan bagaimana caranya dan hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum solawat ini. Dan dalam risalah ini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala akan menerangkan tentang makna solawat atas Nabi, tentang keutamaannya dan bagaimana caranya. Kemudian beliau akan menerangkan kepada kita atau menyebutkan beberapa kitab yang tersusun atau yang disusun ya terkait dalam yang terkait dengan ibadah solawat ini. Nah, qala rahimahullahu ta'ala ma'na sholati 'alan nabi, makna bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shalatullah 'ala nabiyhi, shalawat Allah atas rasulnya. Ya, shalawat Allah atas rasulnya ditafsirkan ya atau maknanya adalah sana'uhu 'alaihi 'indal malaikah, adalah pujian Allah atas nabi di hadapan para malaikat. Itu makna apa? Shalatullahi 'alan nabi, yakni pujian Allah atas nabi di hadapan para malaikat. Baik. Wa shalatul malaikati 'alaihi, sedangkan shalawat malaikat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diartikan dengan doa mereka untuk beliau. Du'aihim lahu. Ya. Fasaraha bidzalika Abu Aliyah. Hal ini ditafsirkan oleh Abu Aliyah. Kama dzakarahu anhu Al-Bukhari fi sahihi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ya. Dalam awal bab ya tentang ayat tadi ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi al-ayah. Ya. Jadi makna shalawat Allah atas rasulnya adalah apa? Sana'uhu 'alaihi 'indal malaikah. Ya, pujian Allah atas nabi di hadapan para malaikat, sedangkan shalatul malaikati 'alaihi dan shalawat malaikat kepada beliau adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk beliau. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari setelah beliau menyebutkan makna shalatullah wa shalatul malaikati 'alaihi, ya. Beliau menukilkan ucapan Ibnu Abbas, "Yusalluna ay yubarrikuna." yad'una lahu bil barakah, ya, ucapan malaikat pada salawat kepada beliau dari malaikat artinya adalah yubarrikun, ya, ayad'una lahu bil barakah, mendoakan keberkahan kepada Nabi atau untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa fussirat salatullah alaihi bil maghfirah, juga diartikan salatullah ala rasulihi adalah maghfiratuhu alaihi, adalah maghfirah Allah, ya, yang dilimpahkan untuk Rasul. Wa birrahmah, dan juga rahmat yang Allah limpahkan kepada beliau. Ya. Kama naqalahu al-Hafiz Ibnu Hajar fil Fath an Jama'ah. Ya. Sebagaimana hal ini dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari dari sejumlah para ulama. Ya. Jadi sebagian menafsirkan salatullah ala rasulihi ay maghfiratuhu alaih wa rahmatuhu alaih. Kemudian beliau memberikan catatan setelah itu, wa awlal aqwali ma taqaddama an abil aliyah, dan tafsiran yang paling utama dari makna salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disebutkan oleh Abu Aliyah rahimahullah, bahwa makna salatullah ala nabiyhi sanauhu alaihi wa ta'dhimuh, bahwa salawat Allah atas rasulnya adalah pujian dan penghormatan yang Allah berikan kepada beliau, dan salatul malaikah wa ghairihim alaihi, dan salawatnya malaikat serta selain mereka dari makhluk ini atas Nabi adalah talabu dzalika lahu minallah, adalah permintaan mereka yang diajukan kepada Allah, ya, permintaan salawat, ya, dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni talabu ziyadah la talabu asli shalah, yakni mereka memintakan untuk Allah tambahan salawat, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna salawat para malaikat dan juga salawat dari makhluk yang lainnya atas Nabi adalah permintaan kepada Allah agar Allah menambahkan salawat, pujian dan ta'zim kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Hafiz al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, menyebutkan juga dalam kesempatan yang lainnya, wa qala al-Hulaimi fi syu'ab ma'na shalah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'dhimuhu, makna shalawat atas Nabi adalah ta'dhimuhu, pengagungan dan penghormatan untuk beliau, sehingga makna ucapan seseorang Allahumma shalli 'ala Muhammad ay 'azzim Muhammada, ya Allah agungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal muradu ta'dhimuhu fid dunya bi'ala'i dzikri, sehingga maksudnya adalah kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan ta'zim kepada beliau di dunia ini dengan mengangkat, ya, derajat penyebutan beliau, ya, wa idhari dinih, dan dengan memenangkan agamanya, wa ibqa'i syari'atih, dan dengan melanggengkan melestarikan syariat yang dibawa olehnya, wa fil akhirah bi'ijzali mathubatih, dan di akhirat kelak dengan pahala yang melimpah dan dengan pemberian syafaat untuk umatnya, dan keutamaan mendapatkan al-maqam al-mahmud. Wa ala hadha fal murad biqauli ta'ala sallu alaih ud'u rabbakum bis-salati alaih, sehingga ucapan Allah azza wa jalla dalam surat al-ahzab tadi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaih, maknanya adalah ud'u rabbakum bis-salati alaih, mintalah, berdoalah kepada Allah, ya, dengan salawat atas beliau, ya. Jadi makna as-salat 'ala nabi adalah, atau ucapan seorang Allahumma shalli 'ala Muhammad, yakni 'azzim Muhammadan fid dunya wal akhirah, ya. Berilah ta'zim, agungkanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan dengan wujud yakni diangkat derajatnya, yakni ditinggikan penyebutan beliau, dimuliakan penyebutan beliau dengan berupa kemenangan agamanya di atas agama yang lainnya, dengan kelestarian dan kelanggengan dari syariat beliau, sedangkan di akhirat dengan mahfubah, dengan pahala yang berlimpah, dengan pemberian syafaat untuk umatnya, dan dengan pemberian maqam al-mahmud. Nah, وقال العلامة ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام في معرض الكلام على صلاة الله وملائكته على رسوله وأمر عباده المؤمنين بأن يصلوا عليه بعد أن رد أن يكون المعنى الرحمة والاستغفار قال بالصلاة المأمور بها فيها يعني آية الأحزاب هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته وهي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه فهي تضمن الخبر والطلب وسمى هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه صلاة عليه لوجهين. Jadi disebutkan dalam kitab Jalaul Afham oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala setelah beliau membantah makna dari sholawat, yang mana beliau menyebutkan bahwasanya tidak tepat untuk memaknai sholawat dengan rahmah dan istighfar dan maghfirah. Beliau mengatakan bahwa makna sholawat yang diperintahkan dalam surat Al-Ahzab adalah at-talab minallah ma akhbara bihi an sholatihi. Ya, bahwa solawat yang Allah perintahkan kita untuk mengucapkannya adalah permintaan, ya, dari Allah apa yang telah Allah Ta'ala kabarkan tentang solawat yang Allah telah berikan kepada beliau, kepada nabinya, dan juga solawat malaikat kepadanya. Permintaan kepada Allah agar Allah memberikan sana alaih, ya. Permintaan kepada Allah agar Allah memberikan pujian atas beliau dan menampakkan kemuliaan dan keutamaan beliau. Wa iradati takrimihi wa taqribihi, dan meminta kepada Allah agar Allah memberikan takrim, pemuliaan dan takrib, yakni mendekatkan Rasul kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga ayat ini mengandung al-khabar, ya, mengandung pemberitaan dari Allah Azza wa Jal bahwa Allah Ta'ala memberikan salawat, demikian pula malaikatnya, dan juga mengandung at-talab, ya, mengandung permintaan. Wa samma hadha as-su'al wa ad-du'a minna nahnu salatun 'alaihi liwajhain. Dan permintaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal, ya, ketika kita mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad, ini dikatakan shalawat karena dua sisi. Annahu yatadamman sana'al musalli alaih wal isyadah bi dzikri syarafihi wa fadlihi wal iradah wal mahabbah lidzalika min Allah faqad tadammanat al khabar wat talab. Bahwa ketika seorang mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad, ini yang pertama mengandung, ya, sana'ul musalli alaih, mengandung pujian dari orang yang bersolawat tadi kepada beliau, ya. Wal isyadah bi dzikri syarafihi wa fadlihi, dan menyebutkan tentang kemuliaan dan keutamaan beliau. Wal iradah wal mahabbah li dzalika min Allah. Dan mengandung pula iradah, kehendak serta mahabbah untuk hal tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam shalawat tadi terkandung, ya, al-khabar, berita, dan juga permintaan. Wal wajhu tsani anna dzalika summiya salatan minna li su'alina min Allah an yusalli 'alaihi. Fasolatullah alaih tana'uhu irafi dhikrihi wa taqribih wasolatuna nahnu alaina alaihi su'alina Allah ta'ala an yaf'ala dhalika bihi, ya. Jadi solawat kita atau permintaan kita kepada Allah untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut solawat karena anna dzalika sumya salatan minna. Jadi solawat kita dikatakan solawat kepada Rasulullah karena dalam solawat tadi terkandung permintaan kita kepada Allah untuk Allah memberikan solawat kepada beliau. Sehingga makna solawat Allah kepada beliau adalah sana'uhu, pujian untuk beliau, meninggikan penyebutan beliau dan mendekatkan beliau kepada Allah. Sedangkan solawat kita atas beliau artinya adalah permintaan kita kepada Allah agar Allah memberikan pujian, mengangkat derajatnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Semoga kita bisa memberikan memahami makna ini. Ya. Kemudian makna taslim ala Nabi. Dalam ayat tadi Allah Ta'ala menyebutkan ya, perintah agar kita memberikan salawat. Ya, sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka makna taslim ala Nabi, makna taslim, memberikan apa taslim kepada Nabi SAW, maka maknanya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah kitab, yaitu kitab As-Silatu wal-Bushar fi Salati ala Khairil Bashar karya Al-Fairuz Abadi. Disebutkan dalam kitab tersebut makna at-taslim, yakni assalamu alladhi huwa ismun min asma'illahi ta'ala alaik. Nah, makna at-taslim atau assalamu ala Rasulillah adalah assalam alladhi huwa asma'un min asma'illah. Assalam adalah salah satu dari nama Allah Azza wa Jal. Assalamu alladhi huwa ismun min asma'illahi alaika. Ya. Assalamu alaika adalah assalam alladhi huwa ismun min asma'illah. Ya, ala alaika. Nah. وَتَأْوِيلُهُ لَا خَلَوَتْ مِنَ الْخَيْرَاتِ وَالْبَرَكَاتِ وَسَلِمَتْ مِنَ الْمَكَارِهِ وَالْآفَاتِ. Nah, kurang bisa dipahami. Ya. Ada ihtimal yang lainnya bahwa makna assalam ala Rasulullah adalah maknanya adalah assalamu di makna assalamah. Ya. Jadi di antara makna assalamu ala Rasulullah yakni assalamah, ya, permintaan keselamatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Liyakun qada'ullahi ta'ala 'alaika assalamah. Permintaan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan qada, yakni ketetapan yang berupa keselamatan atas beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, keselamatan dari segala hal-hal yang mencacati beliau ataupun mengurangi kemuliaan beliau, ya. Sehingga ketika seorang mengatakan Allahumma sallim ala Muhammad, yakni Allahumma ktub li Muhammadin fi da'watihi wa ummatihi wa dhikrihi as-salamah min kulli naqs, ya. Jadi inti dari ucapan Al-Fairuz Abadi, salah satu ihtimal makna as-salam ala Nabi adalah ketika seorang mengucapkan Allahumma sallim ala Muhammadin, maknanya adalah Allahumma ya Allah uktub li Muhammadin fi da'watihi wa ummatihi wa dhikrihi as-salamata. Ya Allah, tulislah atau tetapkan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, dalam atau untuk umatnya dan dalam penyebutan atau penyebutannya, ya. Tetapkanlah keselamatan dari segala kekurangan. Fatazdadu da'watuhu ala mamarril ayyam, ala mamarril ayyami uluwa, sehingga dakwah beliau semakin hari semakin bertambah mulia, demikian pula umatnya semakin hari semakin banyak, dan juga Nabi SAW semakin hari semakin diangkat penyebutannya. Ini makna at-taslim ala an-nabi SAW. Nah. Wallahu ta'ala alam. Ini kan makna as-salah ala nabi dan juga assalam atau at-taslim alaih, ya. Kesimpulannya ikhwati fillah bahwa salatu ala nabi, ya, salatullah ala nabi yakni sana'uhu indal malaikah, Ya, sedangkan salatu al-malaikah wa ghairihim lahu adalah talabu dzalika minallah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makna taslim 'alan nabi yakni ya, permintaan kepada Allah azza wajalla agar Allah mencatatkan dan memutuskan, menetapkan keselamatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya sehingga semakin hari semakin semakin mulia dakwah beliau, demikian pula umatnya semakin banyak dan semakin tinggi, semakin diangkat ya penyebutan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, qala rahimahullahu taala kaifiyatus salati 'alan nabi, bagaimana cara bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Amma kaifiyatus salati 'alan nabi, adapun cara kaifiyah bersolawat kepada beliau telah diterangkan sendiri oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ketika itu para sahabat bertanya tentang as-salawat atau as-salah alaih, dan telah disebutkan dalam banyak jalan dari sejumlah para sahabat ya kaifiyatus salawat atau kaifiyatus salah 'alan nabi. Nah, dalam kitab ini, dalam risalah ini akan disebutkan beberapa kaifiyah atau sirah dalam salawat yang disebutkan dalam kitab Sahihain atau dalam salah satu dari kitab Sahihain Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab Sahihnya dalam Kitabul Anbiya dari Abdurrahman ibn Abi Layla. Dari Abdurrahman ibn Abi Layla kata beliau rahimahullah, laqiyani Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bertemu denganku, berjumpa denganku. Kemudian beliau mengatakan, ala uhdilaka hadiyatan maukah, aku berikan untukmu hadiah. Hadiah yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Ali, kata Abu Layla, Abdurrahman ibn Abi Layla, qultu bala fahdiha li. Ya, tentu. Maka berikanlah hadiah itu untukku. Faqala, maka berkatalah Ka'ab ibn Ujrah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimanakah cara bersolawat kepadamu dan kepada ahlul bait? Karena Allah taala telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita memberikan salam kepadamu. Qala, maka Nabi mengatakan, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Demikianlah lafaz selawat yang diajarkan oleh Nabi, yang didengar oleh Ka'ab ibn Ujrah, kemudian dihadiahkan kepada Abdurrahman ibn Abi Layla. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang lainnya juga dari Ka'ab ibn Ujrah dalam kitab tafsir dalam Sahih Bukhari, ya, dalam bab tafsir surat Al-Ahzab dengan lafaz yang lainnya, qila ya Rasulullah amma salamu alayka faqad arrafna, faqad arrafna. Adapun salam, ucapan assalamu ala Rasulullah, ya, cara memberikan salam kepada Rasulullah telah kami ketahui. Lalu bagaimanakah cara bersalawat kepadamu? Ya. Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma salli, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Naam. Wa akhrajahu aydan fi kitab ad-da'awat min sahihih, waqad akhraja hadha al-hadith Muslim an Ka'ab ibn Ujrah min turuqin mutaaddidah. Mungkin pula hadis yang serupa disebutkan dari Ka'ab ibn Ujrah ya dalam bab yang lainnya dalam kitab ad-da'awat. Mungkin pula Imam Muslim juga menyebutkan hadis ini dari jalan yang bermacam-macam dari Ka'ab ibn Ujrah. Demikian pula kaifiyatus shalah 'ala nabi datang dari atau melalui sahabat yang lainnya dari Abi Sa'id Al-Khudri. Yang kalau tadi dari siapa? Ka'ab ibn Ujrah. Ya. Yang berikutnya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Kata beliau, "Qulna ya Rasulullah, hadza salamu alaik, fa kaifa nusalli?" Ya. Ini adalah cara mengucapkan salam atasmu, maka bagaimanakah kita bersolawat kepadamu? Qala qulu Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ya. Dengan lafaz yang agak berbeda, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah ya dalam salawatmu, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik. Ya. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ya. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Baik. Wa akhrajahu anhu aidan fi tafsir suratul Ahzab, juga disebutkan dalam tempat yang lain dalam Sahih Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ya. Juga datang dari sahabat yang lainnya. Dalam kitab Sahih Bukhari juga disebutkan dari sahabat Abi Humaid As-Sa'idi. Annahum qalu, wahai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Lafaz yang berbeda dari jalan siapa? Abu Humaid As-Sa'idi. Ya. Kata Rasulullah SAW, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhraja anhu aydan fi kitab ad-da'awat bimithli hadha al-lafz wa akhraja hadha al-hadith an Abi Humaid As-Sa'idi Muslimun fi sahihi. Juga dalam kitab yang lainnya, dalam tempat yang lain, dalam kitab sahih, dalam kitab ad-da'awat juga disebutkan hadis ini dengan lafaz yang sama dari Abi Humaid As-Sa'idi. Demikian pula Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan lafaz yang sama. Nah, adapun Muslim fi sahihihi an Abi Mas'ud Al-Ansari. Jalan yang lainnya datang dari atau melalui sahabat Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala atana Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah datang kepada kami dan wa nahnu fi majlis Sa'ad ibn Ubadah. Faqala lahu Bashir ibn Sa'ad, amarana Allahu ta'ala an nusalli 'alaik, fa kaifa nusalli 'alaik? Rasulullah mendatangi kami dalam keadaan kami sedang berada dalam majlis bersama Sa'ad ibn Ubadah. Maka berkatalah Bashir ibn Sa'ad, ya Rasulullah, Allah Ta'ala telah merintahkan kami untuk bersolawat kepadamu, maka bagaimanakah cara bersolawat kepadamu? Qala fasakata Rasulullah. Maka Rasulullah ketika ditanya tentang hal itu, beliau terdiam. Hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Sehingga kami pun berangan-angan seandainya Bashir bin Sa'ad tidak bertanya kepada beliau tentang hal itu. Maka setelah itu Rasulullah mengatakan, qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalam kama alimtum. Ya. Ucapkanlah dalam salawatmu, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini kan lafaz salawat menurut riwayat melalui jalan Abi Mas'ud Al-Ansari. Nah, inilah tempat-tempat di mana hadis-hadis yang kita sebutkan tadi semuanya berada dalam kitab sahih imma sahih Bukhari atau Muslim atau keduanya dari empat sahabat, yaitu Ka'ab ibn Ujrah, Abi Sa'id Al-Khudri, Abu Humud As-Sa'idi dan Abu Mas'ud Al-Ansari. Nah. Dan hadis yang muttafaq alaih adalah melalui jalan Ka'ab ibn Ujrah dan Abu Humud As-Sa'idi. Nah, sedangkan yang lainnya infarada bil Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri dan juga infarada Muslim dari hadis Abi Mas'ud Al-Ansari. Nah. Juga selain mereka, selain keduanya, selain Al-Bukhari dan Muslim juga menyebutkan riwayat dari Ka'ab ibn Ujrah, ya, seperti dalam Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Imam Ahmad dan juga Ad-Darimi menyebutkan hadis yang serupa tentang salawat ini dari Ka'ab ibn Ujrah. Ya. Kemudian berkata mu'allif rahimahullah ta'ala, afdalu kaifiyatus shalah 'alan nabi. Bagaimanakah cara yang paling afdal dalam bersolawat kepada beliau dan paling sempurna? Wa hadhihi al-kaifiyah allati 'allama sallallahu alaihi wasallam ashhabahu iyyaha indama sa'aluhu 'an kaifiyatus shalah hiya afdalu kaifiyatus shalah 'alaihi. Maka cara atau kaifiyah solawat yang paling afdal adalah kaifiyah yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika para sahabat bertanya kepada beliau tentang hal tadi. Ya. Lafaz apa? Solawat yang paling sempurna adalah lafaz solawat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat dalam hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Di dalamnya ada al-jama' baina shalah 'ala nabi wa alihi, karena dalamnya ada atau menghimpun ya solawat kepada beliau dan juga solawat kepada ahli baitnya serta solawat kepada Ibrahim dan juga ahli bait Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, alaihi salatu wasalam. Dan di antara para ulama yang berdalil dengan hadis-hadis tadi untuk menyatakan bahwasanya solawat yang paling afdal adalah solawat yang tadi kita sebutkan, ya, adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Ya. Beliau mengatakan, wastadalla, qultu wastadalla bi ta'limihi sallallahu alaihi wasallam, wastudilla bi ta'limihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi al-kayfiyah ba'da su'alihim anha bi annaha afdal kayfiyat shalah alaihi. Dan diambil dalil, ya, dari pengajaran Rasulullah kepada para sahabatnya tentang tata cara solawat, ya, setelah mereka bertanya kepada beliau tentang hal itu, ya, diambil dalil bahwasanya apa yang beliau sebutkan adalah afdalu kaifiyatus shalah, ya, bahwa yang beliau sebutkan adalah kaifiyah solawat yang paling afdal, karena beliau sallallahu alaihi wasallam la yakhtaru li nafsihi illa al-ashraf wal afdal. Karenahu la yakhtaru li nafsihi illa al-ashraf wal afdal. Ya. Karena tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam memilih sesuatu untuk beliau kecuali sesuatu itu adalah sesuatu yang paling ashraf, yang paling mulia dan paling utama. Ya. Kemudian kesimpulan dari ucapan beliau, ya, bahwa karena ketika Nabi ditanya tentang shalawat untuk beliau, maka beliau mengatakan demikian dan demikian, maka itu menunjukkan bahwasanya itulah yang paling afdal. Karena beliau tidaklah memilih untuk beliau kecuali untuk beliau sendiri kecuali sesuatu yang paling asyraf dan paling afdal. Ya. Kemudian beliau rahimahullah taala atau hafizahullah mengatakan sighatani mukhtasaratan lis-salati was-salami alaih. Ya. Lafaz yang ringkas dalam untuk apa? Dalam hal selawat dan salam atas beliau. Laqad darada salafus salih wa minhum al-muhaddithun bi dhikri shalah wa salam alayhi 'inda dhikrihi bi sighatayn mukhtasaratayn. Salafuna salih, di antara mereka adalah para muhaddithin, ya. Yakni telah terbiasa dengan menyebutkan lafaz shalawat dan salam kepada beliau dengan apa? Dengan sigha yang ikhtisar, dengan sigha yang ringkas. Di antaranya adalah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua alaihi salatu wassalam. Ya. Ini yang dijalankan oleh salafun salih, ya. Mereka sering menyebutkan lafaz salawat dan salam dengan lafaz yang singkat sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalamu. Nah, dan dua sirah ini, dua lafaz ini adalah telah memenuhi kitab-kitab hadis, ya. Bahkan mereka para muhaddisun, ya, mereka menyebutkan dalam tulisan-tulisannya, dalam karangan-karangan mereka, karangan-karangannya, wasiat, ya, agar kita betul-betul menjaga, ya, ala dzalika ala al-wajhil akmal, penyebutan tentang lafaz shalawat ini dengan sempurna, yakni menggabungkan antara as-shalah was-salam, as-shalah wa taslim, ya, alaihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi para sahabat, para salafun salih, mereka menyebutkan lafaz-lafaz ini dalam kitab-kitab mereka, memenuhi kitab-kitab hadis mereka, dan bahkan mereka memberikan wasiat, ya, agar kita, ya, generasi setelah mereka memberikan penjagaan untuk menyebutkan lafaz ini dengan sempurna, menggabungkan antara salah dan taslim, ya. Al-Imam Ibnu Salah dalam kitabnya Ulumul Hadis menyebutkan yang bagi lahu, yakni katibul hadis, yakni katibul hadis, sepantasnya bagi para penulis kitabul hadis, ya, para penulis hadis, an yuhafidha ala katbihi salata wa taslima ala rasulillah, untuk betul-betul serius menjaga penulisan salawat dan taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan nama beliau, ya. Wala yas'am min takriri dhalika 'inda takririhi, dan tidaklah sepantasnya mereka bosan untuk mengulang lafaz salawat ketika terulang penyebutan nama beliau. Fa inna dhalika min akbaril fawaid allati yata'ajjalaha talabatul hadis wa katabatah wa katabatuh. Karena, ya, hal itu termasuk faedah-faedah yang besar yang yakni diharapkan untuk segera didapatkan oleh para mencari hadis dan para penulisnya. Wa man aghfala dhalika haruma hadzan 'azima, barang siapa yang teralihkan dari hal tersebut, ya, tidak menjaga, tidak menyebutkan lafaz shalawat dan taslim dengan sempurna dalam kitab-kitab mereka, ya, saat menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah terhalang untuk mendapatkan pahala dan bagian yang besar. Nah, ila an qala, sampai pada ucapan beliau, wal yatajannab fi itsbatiha naqsain, ya, dan hendaklah menghindari, ya, penyebutan lafaz ini dengan dua kekurangan, yakni an yaktubaha manqusah, ya, yakni menyebutkan lafaz ini hanya dengan kode saja, ya, dengan rumus saja, ya, dengan dua huruf misalkan shad lam, ya, ya, atau shad lam ain mim, ya, ditulis dengan kode saja. Ini tentunya adalah kekurangan. Ya. Wasani, atau menyebutkan lafaz tadi, ya, dengan makna yang kurang, ya, hanya menyebutkan salam saja atau salawat saja, ya, salah satu darinya tanpa menyebutkan yang lain, ya. An yaktubaha manqusah ma'na yan la yaktub wa sallam wa in wajada dhalika fi khatti wa in wujida dhalika fi khatti ba'd al mutaqaddimin, ya. Termasuk kekurangan adalah hanya menyebutkan as-salah saja sallallahu alaihi tanpa menyebutkan taslim kepada beliau, walaupun ini kadang kita dapatnya dalam tulisan sebagian para ulama terdahulu, akan tapi, ya, Al-Imam Ibnu Salah mengatakan ini termasuk kekurangan. Nah, perkataan Nawawi rahimahullahu taala dalam Kitabul Adzkar, "Idza shalla ahadukum 'ala an-nabi falyajma' baina as-salati wat-taslim wa la yaqtasir 'ala ahadihima." Bila salah seorang kalian memberikan salawat atau menyebutkan salawat kepada Nabi, maka hendaklah dia mengumpulkan, menghimpun dengan lafaz taslim. Jangan hanya membatasi atau menyebutkan salah satu darinya, ya. Fala yaqul sallallahu alaihi tanpa menyebutkan alaihi salam. Ya. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, di bagian akhir dari tafsir terhadap surat Al-Ahzab, beliau menyebutkan wa hadzal ladzi qalahu muntaza' min hadhil ayah, dan apa yang disebutkan oleh An-Nawawi ini adalah sesuatu yang bersumber dari ayat Allah Azza wa Jal, di mana Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mengucapkan as-salah wa taslim. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. fal aula an yuqal sallallahu alaihi wasallam taslima, maka adalah utama untuk kita menyebutkan ya selawat tadi dengan sempurna, Allahumma shalli alaihi wasallama wa sallim taslima ya. Allahumma shalli alaihi wa sallim taslima atau sallallahu alaihi wasallama taslima. Naam. Baik. Dalam kitab As-Silat wal Bushar karya Al-Fawz Abadi dikatakan la yanbaghi an turmaz lis-salat kama yaf'aluhu ba'd al-kusala wal jahalah wa 'awam at-talabah fayaktubuna surata sal'am badalan min sallallahu alaihi wasallam. Jangan ya, tidak sepantasnya untuk disebutkan lafaz shalawat ini dengan hanya dengan rumus saja sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang-orang yang malas, orang-orang bodoh dan orang-orang awam dari kalangan thalabatul ilmi ya, mereka menyebutkan atau menuliskan shalawat dengan hanya menuliskan huruf shad, lam, ain dan mim saja, menggantikan lafaz shalawat sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, fadlu salati 'alan nabi, keutamaan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah banyak hadis yang disebutkan dalam bab ini tentang fadilah keutamaan bersalawat atas Nabi ya. Di antaranya ada yang menyebutkan dalam karangan khusus ya. Al-Imam Hafidh Ismail bin Ishaq Al-Qadhi menyebutkan bab ini secara khusus dalam kitab beliau. Nah, Al-Hafidh Ibn Hajar dan Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan di antara hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah salat al-Nabi adalah hadis dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala, man salla alaiya wahidatan sallallahu alaihi asyra ya, hadis Muslim dari Abu Hurairah marfu', Nabi mengatakan man salla alaiya wahidah, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali maka Allah ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, dan ada penguat dalam hadis tersebut dari Anas bin Malik ya, dalam Musnad Ahmad dan An-Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga dari Abi Burdah Ibn Niyar dan Abi Talhah dalam Sunan An-Nasai dengan para perawi yang thiqat, dan lafaz Abi Burdah adalah man shalla alayya man min ummati salatan mukhlishan min qalbihi sallallahu alayhi biha 10 salawat wa rafa'ahu biha 10 darajat wa kutiba lahu aw kataba lahu biha 10 hasanat wa maha anhu 10 sayiat ya. Dalam hadis yang lainnya disebutkan barang siapa yang bersalawat atasku dari umatku ini 1 salawat yang ia lafadzkan dengan ikhlas dari hatinya maka Allah Azza wa Jalla akan bersalawat kepadanya 10 salawat. Allah akan angkat derajatnya 10 derajat. Dan Allah akan tuliskan untuknya 10 kebaikan dan Allah Ta'ala akan hapuskan darinya 10 kejelekan. Juga dari hadis Ibnu Mas'ud marfu', disebutkan dalam At-Tirmidzi dan dihasan oleh beliau dan dalam Sahih Ibnu Hibban, inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling utama ya, awlan nasi bi, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak dari mereka dalam memberikan salawat atasku ya. Walahu syahidun indal baihaqi, hadis tadi ada penguatnya dari sahabat Abi Umamah dengan lafaz salatu ummati tu'rad alayya fi kulli yawm jum'atin faman kana aktsaruhum alayya faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilah. Salawat umatku tu'radu alayya, ditampakkan dan dihadapkan kepadaku setiap hari Jumat. Barang siapa yang paling banyak dari mereka bersalawat kepadaku maka dialah yang akan paling dekat dalam posisinya ya terhadapku ya. Kata Al-Hafidh, la ba'sa bisanadih. Wa warada al-amr bi iktisadi shalah alaihi yawm al-jum'ah min hadits Aus ibn Aus wa huwa 'inda Ahmad wa Abi Dawud wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan telah tersebutkan dalam beberapa hadis perintah untuk kita memperbanyak salawat kepada beliau dalam atau pada hari Jumat. Dari hadis Aus bin Aus dalam Musnad Ahmad, dalam Sunan Abi Dawud, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Di antara yang lainnya dalam hadis, dari hadis yang menyebutkan tentang keutamaan salawat adalah hadis Al-Bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Al-Bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalla 'ala falam yusalli 'alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang aku disebut di sisinya sedangkan dia tidak bersolawat kepadaku. Hadis akhrajahu At-Tirmidzi wa ghairuhu. Baik, ini beberapa hadis yang menyebutkan tentang fadilah solawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Mimma ulifa fi sholati 'alan nabi. Kitab-kitab yang ditulis terkait dengan bab ini di antaranya adalah kitab Fadlus Salati 'alan Nabi, ya, ditulis oleh Al-Imam Ismail Ibn Ishaq Al-Qadhi yang wafat pada tahun 262 Hijriah. Kitab Fadlus Salati 'alan Nabi, dan telah ditahqiq dengan tahqiq oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Wa huwa yashtamil 'ala 107 ahadith kulluha musnada. Dalam kitab ini terdapat hadith-hadith yang berjumlah 107 hadith, dan semuanya adalah hadith yang musnada. Yang lainnya adalah kitab Jala'ul Afham fi Salati wassalami ala Khairul Anam, kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan juga kitab As-Silat wal-Bushar fi Salati ala Khairul Bashar karya Al-Fairus Abadi Sahibul Qamus, dan kitab Al-Qawl Al-Badi' fi Salati 'ala Al-Habib Al-Syafi', ya, karya As-Sakhawi yang wafat pada tahun 900 Hijriah. Ya. Ini beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama rahimahumullah. Naam. Dan kesimpulannya, dari sekian kitab yang disebutkan, kata As-Sakhawi rahimahullah ta'ala, bahwa yang paling afdal dalam kitab terkait dengan kitab-kitab yang menyebutkan tentang salawat adalah kitab Jala'ul Afham fi Salati wassalami ala Khairil Anam karya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Aqulu, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, wa huwa fil haqiqah kitabun qayyimun. Kitab ini adalah kitab yang sangat qayyim, sangat baik, yang mana dalam kitab ini terkumpul hadis-hadis dari Nabi SAW, ya, tentang ibadah yang mulia ini, ya, menyebutkan tentang apa hadis-hadis tersebut dalam hal kesahihan dan kedhaifannya, bagaimana fiqih hadis tersebut dan istinbat dari hadis tersebut, dan sebagaimana disebutkan dalam mukaddimah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya kitab ini adalah kitab yang fardun fi ma'na, yang menyebutkan makna, di mana yakni tidak ada kitab yang lainnya yang sebelumnya menyebutkan tentang makna hadis-hadis tadi. Lam yasbiq ila mislihi fi kathrati fawaidi wa ghazaratiha, dan belum ada kitab yang sebelumnya yang menyebutkan tentang faedah-faedah yang besar dari hadis-hadis tentang salawat ini. Ya. Bayyana fihi al-hadis al-waridah fi salati wassalami alaihi wa sahihiha min husniha wa ma'luliha. Diterangkan oleh beliau tentang sahih dan hasannya serta illah pada hadis-hadis yang tersebutkan dalam bab ini. Wa bayyana ma fi ma'luliha min al-ilal bayanan syafian thumma asrar hadzal du'a wa syarafuh wa mashtamala alaihi min al-hukmi wal fawaid thumma mawatin as-salah alaihi salatu wassalam wa mahallaha thumma al-kalam fi miqdaril wajib minha waktilafi ahli ilmi fih. Kemudian disebutkan tentang rahasia dari doa dan kemuliaannya serta apa yang terkandung dalam salawat, tentang hukumnya atau hikmah dan juga faedah-faedahnya, dan di mana tempat-tempat kita bersalawat, dan juga penyebutan tentang apa ukuran yang wajib dalam hal salawat, dan para ikhtilaf para ulama tentang hal tersebut, dan mana yang paling rajih dan yang lainnya dari hal-hal yang penting. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam shawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab shalawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah sebagian dari apa yang tertulis dalam risalah ini, ya, karena keterbatasan waktu dan kemampuan hanya ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Fa jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlan.